تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Kemudian kata beliau, haddatsana Muhammad ibn Wazir al-Wasiti qala haddatsana Azhar ibn Sa'ad. Ini dua-duanya thiqah. An ibn Aun, ibn Aun Abdullah ibn Aun, Abu Aun al-Basri. Ini dari ulama Basrah yang sangat terpercaya, murid ibn Sirin. An Musa bin Anas, dari Musa bin Anas. Ini putra Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Musa bin Anas bin Malik Al-Ansari. Anna Anasan radhiyallahu anhu, sungguhnya Anas yaitu Anas bin Malik bin Nadhr Al-Ansari Abu Hamzah. Kana yusi jariyatahu wa yaqul idza istawa al-ufuq fa'adinini. Adalah Anas radhiyallahu anhu kalau beliau berwasiat kepada budak perempuannya, atau beliau berwasiat kepada budak perempuannya, kalau ufuk itu sudah apa namanya, sudah lurus, maka beritahu kepadaku. Iya, maksudnya kalau ufuknya itu sudah tidak terlihat lagi matahari begitu, sudah kelihatan lurus. Kalau matahari masih turun kan masih terpotong ya oleh matahari. Tapi matahari sudah turun, berarti ufuknya itu sudah lurus. Nah, kalau sudah lurus, beritahu saya. Artinya sudah masuk waktu berbuka. Jadi itu ukuran waktu berbuka dan bagaimana disegerakan.